والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد الحمد لله kita bersyukur bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita di acara daurah Masyaikh yang ke-17 di bulan Muharram 1441 Hijriah ini di Ma'had Al-Ansor. Kita berkumpul di ruangan B9 karena di ruangan inilah Ustadzuna Al-Mudir beliau tinggal. Dimanapun beliau tinggal, disitulah kita akan kumpul. Kayak gitu ya. Selama ini begitu ya. Beberapa kali di teras masjid, tapi setiap sering kalinya kumpulnya di tempat beliau berdiam selama daur. Barakallahu fikum. Dan nampaknya tempat ini akan digusur. Jadi ada sedikit kenangan gitu ya sebelum digusur. Khamitina azakumullah. Alhamdulillah kita tadi telah mendengar tausiah yang sangat bagus dari beliau Al-Ustaz Abu Said Sidawi, Abu Ilyas Sidawi. Lahu kunyatan. Hafizahullah tabaraka wa ta'ala yang sangat bagus. Kalau dibahasakan dengan bahasa milenial, filosofi lebah. Tetapi itu dari nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, artinya masing-masing kita diharapkan untuk bisa menjadi lebah-lebah. Kemanapun dia terbang, kemanapun dia hinggap, selalu membawa kebaikan, selalu menelurkan kebaikan, selalu menghasilkan kebaikan dan membawa kebaikan. Adapun yang dari saya, di kepala saya sangat banyak mau sampaikan ini, tapi waktunya sangat singkat. Saya bingung saya mau milih yang mana yang mau saya sampaikan ini, karena banyak di kepala saya. Yang mana ya? Banyak sekali. Tapi untuk daurah kali ini karena bertepatan dengan sebuah peristiwa yang sangat erat kaitannya dengan saya pribadi, mungkin ini yang akan saya sampaikan kepada antum barakallahu fikum sebagai sebuah ibrah. Sebelum kita berangkat ke daurah ini, ada sebuah peristiwa yang mungkin juga antum tahu semua karena terkait dengan saya, yaitu wafatnya salah seorang guru-guru saya sendiri, walaupun dia telah menyimpang. Padanya banyak ibrah. Setelah kita ada di sini, juga ada peristiwa yang berikutnya lagi yang mungkin sudah antum baca, yang sudah antum ketahui, juga terkait dengan salah seorang guru saya. Alhamdulillah masih Allah kasih sahabat ala sunnah. Yang ini wafat, yang ini hidup, yang itu menyimpang, yang ini insyaallah ala sunnah, istiqamah di atas sunnah. Namun semuanya berkaitan. Kalau saya pribadi, ya terus terang campur aduk perasaannya. Tetapi tetap harus menyampaikan al-haq sebagai sebuah ibrah. Barakallahu fikum. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil ialah barakallahu fikum ikhlasun niyah fil talab, ikhlasun niyah fil amal, ikhlasun niyah fidda'wati ilallah, mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi, ketika ketika antum masih di masa-masa belajar, di masa-masa talaqqi ilmu, di masa-masa talabul ilm, ikhlas niatnya. Ketika antum mengamalkan ilmu itu juga ikhlas niatnya. Ketika antum mendakwahkan ilmu yang antum pelajari, mendakwahkan ilmu yang mungkin sebagiannya telah antum amalkan, ikhlaskan niat dalam berdakwah. Ini perkara yang sangat penting untuk selalu kita perhatikan dan yang kita jaga. Dikarenakan inilah insyaallah taala akan menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah dan berbagai macam wasail syaitan, cerita-cerita syaitan pada Bani Adam. Terselamatkan bitaufiqillah dengan sebab ikhlasnya seorang hamba. Barakallahu fikum. Ikhlaskan niat. Niatnya antum dalam talabul ilmi lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengangkat kejahilan dari kita, mengamalkan ilmu itu, belajar ilmu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Rasulnya talabul ilmi. Talabul ilmi juga dengan niat untuk menjaga agama Allah yang mulia ini. Talabul ilmi juga dalam rangka untuk membentengi agama Allah yang mulia ini dari musuh-musuhnya. Ikhlas niat antum dalam beramal lillahi tabaraka wa ta'ala di atas sunnah. Ikhlas dalam kerah dakwah, antum mendakwakan kebenaran, mendakwakan tauhid, mendakwakan Quran, mendakwakan sunnah, menyuruh orang lain kembali kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada bakar kebaikan. Niatnya antum ialah ihtisabul ajr indallah. Sedikit pun jangan sampai ada hudud nafsiyah, tendensi pribadi pada kita semua. Jangan sampai ada hudud duniawiyah, tendensi duniawi pada kita semua, pada ilmu, amal, dan dakwah. Sebab ini akan menjadi bumerang bagi pelakunya, entah langsung, entah di masa akan datang. Perkara ikhlas, antum tahu sendiri bagaimana adillahnya ayat atau hadis yang sangat banyak yang menganjurkan, mewajibkan kita untuk ikhlas. Bukan semata-mata niat, tapi niatnya itu dengan ikhlas. Barakallahu fikum. Seseorang yang dulu dikenal di atas sunnah, yang dulu dikenal begitu gigih memperjuangkan sunnah, begitu gigih mendakwahkan sunnah, tapi kemudian terpelanting, kemudian semakin jauh, ternyata tidak bisa bangkit, dan ternyata dia mati di atas perkara yang jelek tadi. Allahul musta'an. Ini semuanya sesungguhnya kuncinya ialah tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan. Padanya ada tendensi pribadi atau tendensi duniawi yang ragamnya itu begitu banyak dan begitu bervariasi. Entah harta, entah itu wanita, entah itu anak, entah itu tahta, entah itu kemasyhuran, ketenaran, prestise, nama baik, pengikut, sanjungan, pujian, rekomendasi, dan macam-macam begitu banyak. Itu semuanya muaranya adalah adamul ikhlas. Tidak ada keikhlasan padanya. Sehingga bisa menjual akidahnya, menjual manhajnya, menjual prinsipnya, menjual segala sesuatunya dengan perkara yang begitu rendah, pribadi atau duniawi. Barakallahu fikum. Dengan keikhlasan pula, yukhanabitina azzakumullah, motivasi keikhlasan dalam ilmu, dalam amal, terutama dalam perkara dakwah. Seseorang itu, barakallahu fikum, bisa dengan mudah menerima kebenaran, bisa dengan mudah untuk melihat kebenaran, juga bisa dengan sangat mudah untuk rujuk kepada kebenaran. Jadi dikarenakan motivasi dari keikhlasan, bukan tendensi pribadi, bukan duniawi. Ketika dia berdakwah, betul-betul dakwahnya itu ilallah, betul-betul yang diharapkan dari dakwah itu ridhonya Allah. tidak ada sedikit pun kepentingan pribadi ataupun dunia. Maka dia akan mengedepankan kemaslahatan dakwah daripada pribadinya. Sehingga ada al-haq disampaikan, kapan dia lihat? Ada al-haq disampaikan, kapan dia menerima? Jatuh dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah khata, atau bahkan mungkin lebih dari sekedar khata, mungkin mungkar, atau bahkan mungkin inhiraf, atau bahkan mungkin dalalah barangkali, akan mudah untuk rujuk kepada al-haq. Ketika dinasihati, dikasih masukan-masukan, tidak ada sedikit pun yang namanya penentangan, tidak ada yang namanya jidal, tidak ada yang namanya, tidak ada. Langsung dengan mudah untuk menerimanya. Ini semuanya muaranya adalah dikarenakan al-ikhlas. Barakallahu'alaikum. Yang pertama terkait dengan yang pertama, yang kedua terkait dengan peristiwa yang kedua. Yang maksudnya ini pelajaran sangat penting untuk kita perhatikan. Barakallahu'alaikum. Pelajaran yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, adalah ini ibrah yang kedua. Yang namanya ta'lim atau tadris al-ilm, mengajarkan ilmu, ya, itu fil haqiqah, yang secara hakiki barakallahu fikum, bukan ta'lim nadhari, bukan tadris nadhari, bukan mengajarkan atau pembelajaran secara teori, pemaparan sebuah ilmu, apa ilmunya, penjelasan sebuah ilmu, entah di tafsil, dijelaskan prinsip-prinsip keilmuannya, ataukah dalam bentuk tahdzir, memperingatkan hal yang jelek terkait dengan ilmu tadi. Nadhari. Yang namanya ta'lim bukan ta'lim nadhari. Tapi yang namanya ta'lim itu adalah ta'lim amali. Tadris amali. Betul-betul diamalkan, dipraktekkan secara wakil, secara riil dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya tadris. Dan itu yang seharusnya ada pada kita tatkala kita sebagai seorang mudaris, sebagai seorang mu'alim. Bukan semata-mata tadris nadhari, tapi juga tadris amali. Ini pula yang seharusnya kita cermati, yang kita perhatikan dari guru-guru kita, dari mu'allimuna, dari masyayikh kita, yang kita belajar kepada mereka. Bukan semata-mata dirasah nadhariyah, bukan semata-mata belajar secara teori, tapi yang paling penting itu dirasah amaliyah. Ini da'bus salaf. Dulu salafuna salam rahimahumullah tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum, mereka tidak hanya talaki ilmu dari seorang syekh, tapi talaki al-hadi was-samad, kepribadian, akhlakiyah, dan yang lain-lainnya dari sang guru. Dan mayoritas lebih banyak mengkaji yang poin keduanya ini. Bukan semata-mata nadhari, ilmu-ilmu teori yang dia kaji, yang dia dalami, itu jelas. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah yang amali. Maka ibrah yang kita ambil terkait dengan kita ketika belajar, belajarlah ilmunya, pelajari ilmunya, dan pelajari amaliyahnya. Jadi ketika antum belajar kepada kita-kita ini, ilmunya dan juga amaliyah kita. Kalau amaliyah kita yang baik, tiru, yang jelek jangan ditiru. Karena kita banyak adam, ada yang maksum. Tatkala kita sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang mudaris, kayak sekarang antum ini yang ada sekarang ini, ya, hampir semuanya termasuk mu'alim, mudaris. Maka jangan semata-mata tadris ilmi, tapi harus tadris amali. Dan ini yang paling berat. Paling berat. Tapi itu yang paling penting. Hakikatul dirasah wa tadris itu amali. Barakallahu fikum. Ini ibrah kedua yang saya perhatikan, yang saya ambil dari peristiwa yang terakhir. Saya mendapati betul dari guru saya sendiri. Semoga Allah meneguhkan beliau di atas sunnah sampai wafatnya beliau. Sebuah pelajaran sangat penting itu di depan mata saya sendiri. Di depan mata saya sendiri. Proses yang diupayakan oleh Ikhwanu Menela Sadidah luar biasa. Di depan mata saya sendiri. Betul-betul beliau lapang dadanya. Betul-betul beliau mengakui semua yang ada. Ya, sekedar menyampaikan alasannya kenapa kemarin begini. Sampaikan kemudian oleh yang lainnya. Langsung tidak ada jidal, wala inat, wala taradud, wala syak, wala isyik. Langsung. Di depan mata saya sendiri. Di sebelah saya sendiri. Karena saya di sampingnya beliau tadi. Itu luar biasa. Sehingga kenapa ketika ada klarifikasi saya langsung kasih komentar di bawah di belakangnya, itu adalah sebuah reaksi gitu, sebuah respon atau reaksi otomatis gitu ya, yang muncul dari saya secara pribadi dikarenakan saya menganggap ini sebuah dars, pelajaran yang sangat besar, yang sangat berharga, yang untuk hari-hari ini atau di saat-saat sekarang ini, di masa sekarang ini, jarang ada seperti itu. Jarang muncul yang seperti itu. Barangkali. Kalau dahulu ya, di zaman kita orang masih di Damaj, Damajil Khair, ya, kalau bahasanya Syekh Rabi terkait dengan guru kita juga, walaupun dia sudah menyimpang, sempat sedikit ditegur, kemudian dia mau rujuk, itu bahasanya Syekh Rabi itu, uridu salafian mithlahada. Uridu salafian mithlahada. Ini salafi yang saya inginkan itu seperti ini. Ya, ketika sesuatu yang pada dia hata atau apa di yunasah langsung. Tidak usah pakai jidal, tidak usah pakai inat, tidak usah pakai babibu. Salah, naam, saya salah. Ya, tarif. Mau mengakui kesalahan dengan lapang dada, dengan tidak ada beban sedikit pun. Ini penting bagi antum sekalian, barakallahu fikum, dikarenakan yang di atas kita saja bisa jatuh, apalagi yang seperti kita ini, apalagi yang di bawah kita. Kita bukan orang yang masuk. Maka ambil ibrah ini pada antum. Ikhlaskan niat antum pada amal antum, pada ilmu antum, terutama pada dakwahnya antum. Dan poin yang kedua tadi, barakallahu fikum, yang namanya dirasah dan tadris, itu yang hakiki adalah amali. Ilmi, thummal amali. Jadilah lebah-lebah yang berterbangan di luar sana, barakallahu fikum, dengan penuh keikhlasan. Jangan separuh lebah, separuh lalat. Ya, lebah-lebah yang hakiki, yang serius, yang ikhlas, yang setulus hati. Lempar jauh-jauh yang namanya kepentingan pribadi, lempar jauh-jauh yang namanya kepentingan duniawi. Dan itu sangat berat. Diucapkan gampang, diterapkan susah. Ya, dan yang kedua, ketika antum dirasah ilmiah wa amaliyah. Ketika antum tadris ilmi wa amali. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sedikit supaya perasaan yang lagi teraduk-aduk ini agak sedikit encer gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi diambil faedahnya. Sebagai penutup, barakallahu fikum, mungkin antum akan atau pernah atau mungkin akan mengalami hal yang serupa. Barakallahu fikum, di sini antum harus mengetahui adanya dua nazarah, dua pandangan atau dua ain. Yang pertama ialah nazarah qadariyah. Ainul qadar, memandang sesuatu yang saya ceritakan tadi itu dengan pandangan takdir. Yang kedua ialah nazarah syar'iyah, ainus syara', antum pandang secara syariat. Kalau pandangan secara takdir, barakallahu fikum, dengan peristiwa pertama antum mendapati seorang yang selama ini begitu berjasa kepada antum, yang membentuk keperbadian antum, yang mengenalkan kepada antum ulum syar'iyah sebagai sebab terbukanya pintu ilmu kepada antum. Terlalu banyak dzikroyat gitu ya, kenangan-kenangan indah dan kenangan-kenangan manis, kok ternyata kemudian di akhir hayatnya tidak seperti yang diharapkan. Antum pandang dengan ainul qadar, barakallahu fikum, mungkin antum akan teraduk-aduk jiwanya antum itu, barakallahu fikum. Di situ antum bisa secara hukum syar'inya ya, dan juga secara takdirnya, antum mungkin menangis. Al-ain tadrif, antum menangis, barakallahu fikum. Tapi tangisannya bukan tangisan kaifi ani syaitan. Ya, semuanya ba'dallah. Sampai menyimpangkan seseorang yang antum betul-betul sangat dekat dengan dia, syaitan bisa menjatuhkan dia sejauh itu. Sedihnya antum, dia matinya bukan mati yang baik. Al-ain tadrif, itu boleh. Itu namanya ainul qadar. Spontanitas mulutnya antum akan mendoakan tuh dia, Allahumma firlahu warham. Dan itu boleh dalam perkara syar'i, barakallahu fikum. Tapi ngomong sendiri, Allahumma firlahu warham, itu namanya ainul qadar. Ini semua ada ekspresi-ekspresi yang otomatis akan muncul, ainul qadar. Tapi ketika antum dituntut untuk menjelaskan dan menerangkan sisi syar'inya, ini semua harus hilangkan. Tidak boleh adanya atifiyah, tidak boleh adanya kecenderungan perasaan. Apa? Baper. Antum harus pandang dengan pandangan syar'i. Baik katakan baik, jelek katakan jelek. Walaupun berat bagi antum untuk mengungkapkannya, jelek. Ada yang tanya, jelek. Katakan jelek. Hal-hal yang memang dilarang dalam syariat, jangan kamu kerjakan. Itu namanya ainus syara'. Ketika antum berhasil melalui ini semuanya, maka antum akan merasakan yang namanya jiwa yang lapang. Dadanya antum tuh lego, lapang. Dan itu sebagai pembelajaran para ulama. Begitu ya. Pandang, ada pandangan takdir, ada pandangan syariat. Barakallahu fikum. Ini bisa kita ambil dari hadis Abu Umar Bahiri radhiyallahu taala anhu arba dari Imam Ahmad wa ghairi terkait dengan kisahnya kaum Khawarij. Yang begitu panjang yang menceritakan ketika tokoh-tokoh Khawarij itu dipenggal kepalanya oleh para penguasa, kemudian ditaruh di apa namanya tangga-tangga Masjid Jami Damaskus ketika itu. Disebutkan dalam yang panjang itu Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu mendatangi kepala-kepala tadi. Di depannya langsung wahwa yabki, nangis. Disaksikan oleh muridnya namanya Husuwar. Nangis. Setelah itu beliau mengatakan kilabun nar. Syarukatlah tahta adi min sama ila akhir hadir. Kaget ini Husuwar. Dua pemandangan yang kontras. Tadi nangis, kok kemudian yang kedua mengatakan gila benar. Tanyakan langsung, ya Abu Mama, antok engkau mengatakan tadi kenapa kamu menangis? Disampaikan perasaan hatinya itu, nangisnya karena apa? Tadi itu dikarenakan dia menangis karena syaitan sejauh ini menyimpangkan Bani Adam. Sampai sejauh ini penyimpangan mereka. Nangis. Itu namanya pandangan takdir. Ainul Qadar. Adapun yang ucapan kila benar, kila benar, kila benar, itu pandangan syariat. Ditanya, kenapa kamu, dari kamu sendiri apa dari Rasulullah SAW? Dia mengatakan, kalau dari ucapan saya pribadi, ini idzan lajari, lancang sekali aku mengatakan seperti itu. Aku tidak mendengar dari beliau, enggak cuma sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, sembilan kali. Berkali-kali aku mendengar beliau selalu mengatakan begitu. Kila punar, kila punar, kila punar. Syari. Nangis, tapi bisa ngomong mengatakan kila punar, kila punar, kila punar. Dibedakan antara dua nazarah. Pandangan takdir itu mungkin atau bisa menangis. Tetapi dalam pandangan syariat, lidah tidak boleh keluh dengan atifiyah. Yang namanya lidah harus mengucapkan kalam hak. Walaupun hati kamu itu bergemuruh. Kalam hak. Jelek katakan jelek. Mungkar katakan mungkar. Barakallahu. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Dan semoga masing-masing kita menjadi lebah-lebah yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ini yang saya utarakan dan saya mohon maaf. Selesai ini saya harus mengundurkan diri. Tidak bisa cengkrama dengan antum. Gitu ya, tidak apa ya? Tidak apa ya? Tidak tahu sih ya? Sebentar. Oh gitu, soalnya sudah habis semua. Haraklah, ikutin dari saya. Ada orang ketiga yang mau ditunjuk sebagai tahu siapa berikutnya? Hah? Dipilih ya? Dipilih ya? Kan gitu biasanya kemarin. Agus, saya yang